Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum jami'an min syiddati 'adzabiha ayuhan nas masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah yang pertama kali memuji Allah tabaraka wa ta'ala, mensyukuri atas segala limpahan nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita dengan terus al-qiyamu bita'ah, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam al-a'malu salihat, amalan-amalan salihat. Inilah yang namanya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Mulahhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Dan kita masih dalam bab minasyirki labsul halaqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala'i aw daf'ih, termasuk bentuk menyekutukan Allah, bentuk kesyirikan seorang memakai gelang, memakai benang dan yang semisal keduanya dengan tujuan untuk menghilangkan penyakit atau menolak kejelekan. Ini termasuk bentuk kesyirikan. Baik barang tersebut dikalungkan pada anak-anak kecil atau digantungkan pada kendaraan dan yang semisalnya dengan tujuan untuk daf'u dharar, menolak kejelekan supaya tidak tertimpa kejelekan. Ini merupakan bentuk menyekutukan, perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih pada athar yang datang dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan wali Ibni Hatim an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun minal huma faqata'ah wa tala qalahu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah Ibn al-Yaman, sahabat yang mulia. Hudzaifah Ibn al-Yaman, sahabat yang mulia. Minashabikin al-awwalin, dari kalangan ashabikun al-awwalun, dari generasi pertama dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis tentang munculnya al-fitan, yang mana disebutkan oleh Hudzaifah Ibn al-Yaman, beliau bercerita, kana an-nasu yas'aluna 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan an yudrikani. Pada saat itu manusia, yaitu para sahabat, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Kata Hudzaifah, dan saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan yang akan muncul setelahnya. Apa alasannya Hudzaifah ibn al-Yaman? Makhafatan an yudrikani, karena khawatir berjumpa dengan kejelekan tersebut. Bahwasanya beliau melihat seorang laki-laki yang ada fiyadihi khaitun, di tangannya terdapat khaitun, yaitu seperti benang, diikat dengan benang minal huma, dikarenakan terkena penyakit panas. Faqata'ahu, maka Hudzaifah ibn al-Yaman pun memutusnya. Wa talaqalahu ta'ala, dan membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dijelaskan oleh mu'alif di sini fadilatul syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah, munasabatul athari lil bab, kecocokan athar yang datang dari Hudzaifah ibn al-Yaman dengan bab yang sedang kita bahas. Kata beliau rahimahullah, anna fihi i'tibara labsil khayti lidaf'il maradi syirkan yajibu inkaruhu. Bahwasanya di dalam athar ini terdapat pelajaran. Terdapat pelajaran bahwasanya seorang menggunakan, memakai benang atau memakai gelang dengan tujuan lidaf'il marad, untuk suatu pengobatan, untuk menghilangkan suatu penyakit, ini merupakan syirkan, bentuk kesyirikan menyekutukan Allah, yajibu ingkaruhu, maka wajib untuk diingkari. Tidak boleh dibiarkan. Tentunya juga barakallahu fikum, yang namanya ingkarul mungkar itu ada tahapan, dan juga bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Selanjutnya kata Syekh rahimahullah, ma yustafadu minal athar, beberapa faidah-faidah yang bisa kita ambil dari atharnya Hudzaifah ibn al-Yaman. Yang pertama kata Syekh, inkarul labsil khayti liraf'il bala'i au daf'ihi wa annahu syirkun. mengingkari, yaitu ingkar pengingkaran kepada orang yang memakai benang atau memakai gelang dalam rangka liraf'il bala, untuk menghilangkan bala suatu penyakit, au daf'ihi, atau dengan tujuan untuk menolak kejelekan. Seorang memakai gelang dengan tujuan untuk menghilangkan penyakit atau untuk menolak suatu bala kejelekan. Kata Syekh, wa anahu syirkun, bahwasannya perbuatan yang demikian termasuk syirkun, termasuk perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa yang sangat besar, dosa yang Allah mengancam pelakunya, Allah haramkan alaihil jannah. Allah haramkan bagi pelakunya al-jannah. Faedah yang kedua. Faedah yang kedua, kata Syekh rahimahullah, wujubu izalatil munkari liman yaqdiru ala izalatih, wajibnya menghilangkan suatu kemungkaran. Wajibnya menghilangkan suatu kemungkaran dengan catatan bagi orang yang mampu untuk menghilangkannya. Ini tentunya bisyartin liman yaqdiru ala izalatihi. Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menghilangkannya. Jangan sampai menghilangkan kemungkaran justru setelah itu muncul kemungkaran yang lebih besar. Kemungkarannya tidak hilang, tapi justru muncul kemungkaran yang lebih besar. Maka ingkarul mungkar yang seperti ini la yajuz. Barakallahu fikum. Faedah yang ketiga, kata Syekh rahimahullah, sihatul istidlali bima nazala fi syirkil akbar ala syirkil asghar li syumulihilah. Bolehnya atau benarnya seorang berdalil dengan apa yang Allah turunkan terkait syirik besar digunakan untuk berdalil tentang syirik asghar. Yang seperti ini diperbolehkan, ya, dikarenakan ayat tersebut mencangkup padanya juga syirik asghar. Faedah yang keempat, ini merupakan faedah yang sangat penting terkait orang-orang musyrikun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, annal musyrikin yukiruna bitauhidi rububiyah, bahwasanya orang-orang musyrikin mereka itu mengakui tauhid ar-rububiyah, meyakini Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala urusan, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan rezeki minas sama'i wal ard. Orang-orang musyrikin barakallahu fikum meyakini yang demikian. Wa ma hadzahum musyrikun, bersamaan dengan ini mereka menyekutukan Allah fil ibadah. Sehingga tauhid yang dibawa oleh para an-nabi war rusul, atau dakwah tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul, adalah mengajak manusia untuk memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap generasi seorang rasul. Apa tujuan dakwah mereka? Mengajak manusia untuk memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah dan menjauhi at-taghut. Barakallahu fikum. Kenapa mereka dikatakan musyrikun? Li'annahum lam yukhlisuna fil ibadah, dikarenakan mereka tidak mengikhlaskan, memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga tidak cukup hanya sekedar pengakuan tauhid ar-rububiyah. Hanya meyakini, aku yakin, kami yakin Allah satu-satunya pencipta pengatur alam semesta yang menghidupkan, mematikan, ini sudah dinyatakan, diakui oleh orang-orang musyrikin. Allah sendiri yang menceritakan di dalam Al-Quran, Kul mayyarzukukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayakulunallah faqul afala tattaqun. Allah sebutkan yang demikian di dalam surat Yunus ayat yang ke-31 tentang keyakinannya orang-orang musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad itu kepada haula'il musyrikun, kepada orang-orang musyrikin, siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan, yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati, atau mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Apa jawabannya orang-orang musyrikin? Niscaya mereka akan menjawab, itu semua Allah. Maka katakanlah, wahai Muhammad, afala tatakun, kenapa kalian tidak bertakwa, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini faedah yang keempat. Maka dari sini kita telah selesai satu bab yang membahas minasyirki labsul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Barakallahu fikum. Sekarang kita memasuki bab yang berikutnya. Bab yang berikutnya kata Syekh rahimahullah. Qala al-Imam Fadilatul Syekh Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab ابن سليمان ابن علي التميمي النجدي رحمه الله باب ما جاء في الرقى والثمائم باب terkait tentang ar-ruqa ruqyah jampi-jampi watamaim dan tamaim yaitu jimat-jimat. Barakallahu fikum. Di sini Syekh rahimahullah menyebutkan secara tidak menyebutkan hukumnya. Menjelaskan bab terkait tentang ar-ruqa wa tamaim. Tapi Syekh tidak menyebutkan minasyirki sebagaimana pada bab yang sebelumnya. Kalau bab yang sebelumnya Syekh menyatakan minasyirki termasuk kesyirikan, menyekutukan Allah, seorang memakai gelang, memakai benang, dan yang semisal keduanya dalam rangka untuk menyembuhkan suatu penyakit atau untuk menolaknya. Barakallahu fikum. Kenapa di sini Syekh tidak menyebutkan seperti bab yang sebelumnya? Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, لأن الحكم فيه يختلف عن الحكم لبس الخلاقة والخيط. Dikarenakan hukum ruqyah itu berbeda dengan hukum seorang yang memakai gelang dan yang semisalnya untuk dalam rangka daf'ul bala, menghilangkan penyakit atau untuk menolaknya. Barakallahu fikum. Kata Syekh, amma hadzal bab, adapun bab yang ada di hadapan kita, falam yuzkar annaha syirkun, tidak disebutkan bahwasanya perbuatan tersebut syirik, ruqyah dan tamaim, li anna minar ruqa ma laisa bisyirkin. Karena di sana ada ruqyah, bacaan-bacaan yang itu bukan kesyirikan dan diperbolehkan secara syar'i, akan tetapi dengan adanya syurut, adanya syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh para ulama. Sehingga terkait dengan ruqyah tidak boleh secara mutlak, ada syaratnya yang telah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Muhammad Ibn Thaimin rahimahullah. Beliau juga menjelaskan terkait tentang syurut ruqyah, ya. Menjelaskan terkait tentang syarat bolehnya ruqyah. Kata beliau ada tiga. Ada tiga terkait tentang syurutu zawazir ruqyah. Syarat bolehnya ruqyah itu ada tiga. Al-awalu syarat yang pertama, alla ya'taqida annaha tanfa'u bidzatiha dunallah. Syarat yang pertama, tidak boleh meyakini bahwasanya ruqyah tersebut akan memberikan manfaat bidzatiha, secara zatnya bukan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan seperti ini tidak boleh. Meyakini bahwasanya ruqyah inilah yang memberikan kebaikan, yang memberikan manfaat atau yang menyembuhkan dari sakitnya, bukan Allah. Ini enggak boleh. Barakallahu fikum. Fa in i'taqada annaha tanfa'u bi dzatiha min dunillah fa huwa muharramun bal syirkun. Kalau sampai orang tersebut meyakini ruqyah yang dia baca itu yang bisa memberikan manfaat, bisa menyembuhkan dari suatu penyakit, ya. Kalau meyakini demikian, maka ini perbuatan yang diharamkan, bahkan termasuk syirkun, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang harus kita yakini? Bal ya'taqidu annaha sababun. Yang harus kita yakini ruqyah itu hanyalah sekedar sebab, la tanfa'u illa bi'iznillah. Tidaklah memberikan manfaat kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama tatkala seorang mau melakukan ruqyah. Harus meyakini ruqyah itu adalah hanyalah sebab terjadinya manfaat, seorang sembuh dari penyakitnya dengan ruqyah itu, itu semuanya adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh meyakini karena ruqyahnya yang ampuh, yang bagus, yang hebat sehingga orang tersebut sembuh dari penyakitnya. Lah, semua itu adalah biiznillah, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asan yang kedua, an la takuna mimma yukhalifu syar'a. Syarat yang kedua, ruqyah tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara yang menyelisih syariat. Barakallahu fikum. Ruqyah tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang menyelisih syariat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti istighatsatu bil jin. Meminta bantuan jin, atau dengan istilah menggunakan khodam, bantuan yang dimintai bantuan jin. Sama saja mau jin muslim, jin kafir, enggak boleh. Barakallahu fikum. Kemudian syarat yang ketiga, atsalitsu an takuna mafhumatan ma'lumah. Hendaklah barakallahu fikum bacaan-bacaan yang dibaca itu dengan bacaan yang mafhumah ma'lumah, bacaan-bacaan yang difahami maknanya. Barakallahu fikum. Dengan doa-doa yang syar'i, ya. Bukan dengan bacaan-bacaan yang tidak jelas maknanya. Inilah tiga syarat yang disebutkan oleh para ulama terkait tentang bolehnya ruqyah. Maka kalau salah satu syaratnya hilang, salah satu syaratnya hilang, maka ruqyah itu tidak boleh dilakukan. Contohnya ruqyah dengan bacaan-bacaan yang tidak jelas maknanya, yang sering dilakukan oleh para kahin, oleh para dukun, dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Kita masuk ke dalam pembahasan kita, maja'a fi ruqa wa tamaim. Terkait dengan ar-ruqa wa tamaim. Qala fadilatul syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah, munasabatul bab li kitab tauhid. Kecocokan bab dengan kitab tauhid. Annahu istimrarun fi dzikri al-asya'i allati takhallu bi aqidati tauhid. Min ar-ruqa'i wa tamaimi syirkiyah. Bahwasanya bab tersebut masih terus-menerus menyebutkan tentang perkara-perkara yang bisa mengurangi nilai akidatut tauhid. Jadi bab yang sedang kita bahas masih terkait tentang perkara-perkara yang bisa mengurangi tauhid. Di antaranya apa? Minaruqa wa tamaimi syirkiyah. Perkara yang bisa merusak atau mengurangi nilai tauhid adalah melakukan ruqyah syirkiyah. Ruqyah-ruqyah syirkiyah. Contohnya tadi, ruqyah dengan cara istighasatul bil jin, meminta bantuan jin, ya. Ini ruqyah syirkiyah dengan istilah mereka menggunakan khodam, pembantu, ya. Yang dimaksud di sini adalah jin, ya. Kadang-kadang bacaannya benar, ayat kursi dibaca, tapi orang tersebut menggunakan bantuan jin. Maka ini akan merusak tauhid seorang. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh rahimahullah fi sahihi, disebutkan di dalam sahih, yaitu sahihil Bukhari dan sahih Muslim. Fi sahih, disebutkan di dalam sahih, yang dimaksud sahih di sini adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ya. Kata Syekh, An Abi Bashirin Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير كلادة من وتر أو كلادة إلا قطعت. Di dalam Sahih Muslim dari Abi Bashir radhiyallahu taala anhu, sahabiyun, ini merupakan sahabat yang mulia, syahida ghazwatul Khandaq. Beliau salah satu sahabat yang ikut dalam perang Khandaq. Tatkala kaum muslimin di Madinah dikepung oleh orang-orang musyrikin, pasukan sekutu orang-orang musyrikin mengepung kota Madinah, yang terjadilah perang Khandaq. Yeah. Disebutkan annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, bahwasanya beliau pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safarnya. Fa arsala rasulan, maka Nabi mengutus rasulan, seorang utusan. Rasul itu artinya adalah utusan. Nabi mengutus seorang sahabatnya, yang mengutus seorang utusan. Kemudian utusan tersebut diperintahkan, ala yabqayanna fi raqabatin, supaya tidak membiarkan fi raqabatin ba'irin. Ya, raqabatin ba'irin itu pada hewan tunggangan. Kiladatun, tidak membiarkan pada hewan tunggangan tersebut qiladatun. Qiladatun adalah ma yu'allaqu fi raqabatil ba'iri wa ghairihi. Qiladatun adalah sesuatu yang digantungkan pada kendaraan dan yang lainnya. Itu namanya qiladah. Baik digantungkan pada kendaraan, digantungkan di pintu rumah, ini namanya qiladah. Tidak membiarkan kendaraan yang ada qiladah, itu gantungan. Ya. Min watarin, baik itu dari watarin. Watarin ini, barakallahu fikum, seperti tali, ya, tali dari busur panah. Ya. Watarun adalah wahidu autaril qausi. Itu salah satu tali busur panah. Ya. Aqiladatun atau sesuatu yang digantungkan secara umum. Kata Nabi illa quti'at, kecuali harus diputuskan. Diputus, ya. Illa quti'at, kecuali harus diputus. Ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang diutus oleh Nabi, ya. Tatkala safar, Nabi mengutus seorang untuk memeriksa kendaraan yang ada, supaya memperhatikan kendaraannya. Dan kata Nabi, tidak ada satu kendaraan pun yang menggantungkan sesuatu pada kendaraannya kecuali harus diputus, ya. Karena ini kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Mereka menggantungkan sesuatu pada kendaraan-kendaraan mereka untuk menjaga kendaraan mereka supaya tidak terkena penyakit al-ain. Yang kedua, biar kendaraannya kuat, biar terjaga dari musibah. Barakallahu fikum, sehingga mereka menggantungkan sesuatu pada kendaraan mereka. Maka kata Nabi, kalau mendapatkan yang seperti itu, illa quti'at. Kata Nabi, kecuali harus diputus. Barakallahu fikum, ini menunjukkan penjagaan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam anit tauhid. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.